الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم قدم حسين بن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر dan datanglah Husail ibn Nuwairah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya Husail ibn Nuwairah ini sebagai penunjuk jalan Rasulullah menuju Khaybar. Ini sudah pulang dari Khaybar dan sudah berapa kejadian yang terjadi setelahnya. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya kepadanya, ma wara'aka, apa yang ada di belakangmu, apa yang kau tinggalkan, yakni apa yang kau bawa dari kabar yang telah engkau lewati. Qala taraktu jam'an min Yaman wa Ghatafan wa Hayyan, aku meninggalkan sekelompok orang, jam'an ini pasukan perang dari Yaman dan Ghatafan dan dua kabilah lagi. Wa qad ba'atha ilaihim Uyainah, dan Uyainah telah mengirim kepada mereka utusan, imma an nasiru antasiru ilaina wa imma an nasira ilaikum, bagaimana kami yang kalian bergabung dengan kami atau kami bergabung dengan kalian. Farsalu ilaihi ansir ilaina, maka mereka pun yang dari Yaman dan Ghatafan ini mengatakan, bahkan kalianlah yang bergabung dengan kami. Wahum yuridunak, dan Husain ini mengatakan, mereka ini ya Rasulullah hendak menyerang engkau, menyerang kaum muslimin. Aw ba'da atrafik, atau orang-orang yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar. Kemudian dengan berita ini Rasulullah memanggil Abu Bakar dan Umar. Fadzakara lahum dzalik, disampaikanlah kepada kedua sahabat mulia ini berita tadi. Faqala jami'an ib'ats Bashir ibn Sa'ad. Baik. فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل. Kata Abu Bakar dan Umar, utus Bashir ibn Sa'ad, jadikan dia sebagai panglima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatkan untuknya bendera dan dibawa ke pemimpinannya. Rasulullah mengadakan 300 pasukan. Wa amarahum an yasiru al-laila wa yukminun nahara. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berjalan di malam hari dan istirahat di siang hari supaya tidak terpantau pergerakan mereka. Wa kharaja ma'hum Husail dalilan, dan keluarlah bersama dengan pasukannya Husail sebagai penunjuk jalan sebagaimana yang mengkhabarkan beliau juga. Fasarul laila wa kaminun nahar, maka di malam hari mereka melakukan perjalanan dan di siang hari mereka istirahat. Hatta atau asfala khaybar, sampai mereka atau asfala khaybar, dekat dengan Khaybar. Hatta danau minal qawm, sampai pasukan Rasulullah ini dekat dengan kaum. Fa'agharu ala sarhihim wa balagal khabar jam'ahum fatafarraku, maka di malam hari pasukan ini menyerang sarhahum wa balagal khabar, yakni menyerang mereka. Dan sampai kabar kepada pasukan perang yang telah berkumpul ini, fatafarraqu, dan mereka pun berpencar. Fakharaja Bashir fi ashabihi hatta ata mahallahum. Maka keluarlah Bashir bersama dengan para sahabatnya sampai mendatangi mereka. Fayajidu halisa biha ahad. Ternyata pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati tempat itu sudah kosong dari orang-orang. Faraja'a bin Na'am. Baik. Maka akhirnya mereka pun kembali sambil membawa unta-unta. Orang sudah pada lari meninggalkan tempatnya. Falamma kanu bisilahin laqaw 'ainan li Uyayna. Faqataluhu falamma kanu bisilahin. Maka ketika mereka berada di silah, mereka mendapatkan menangkap mata-mata dari Uyayna. Faqataluhu, mata-mata ini pun dibunuh. Sumalaku jam'a Uyayna wa Uyayna la yash'uru bihim. Kemudian pasukan perang ini mendapati pasukannya Uyayna, sementara Uyayna mereka tidak sadar kalau pasukan yang diutus Rasulullah sudah mendekat. Fana washuhum tsumman kashafa jam'u Uyayna. Maka diseranglah pasukan Uyayna ini sehingga mereka inkashafa, yakni terobrak-abrik, kocar-kacir. Wa tabi'ahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun dikejar oleh sahabat Rasulullah. Fa asabu minhum rajulaini, tertangkap di antara mereka dua orang. Fa qadimu bihima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa arsalahuma. Dua orang ini dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka masuk Islam dan Rasulullah membebaskan mereka. Wa qala Harith bin Auf li Uyayna wa qad laqiyahu munhaziman ta'du bihi farasuhu. Berkata Al-Harith bin Auf kepada Uyayna ketika bertemu, munhaziman, dalam keadaan kalah Uyayna, seperti kisah tadi. Ta'du bihi farasuhu, yakni berlari kencang kudanya. Kif, berhentilah. Qala la aqdiru khalfi at-talab. Berkata Uyayna, aku tidak mampu berhenti, di belakang ini ada yang mengejar. Faqala lahu al-Harith, maka berkatalah al-Harith, ama ana laka an tubsira ba'dha ma anta alayhi. Belumkah saatnya engkau melihat sebagian apa yang ma anta alayhi, yang engkau ada di atasnya, yakni wilayahmu, kekuasaanmu. Tidakkah engkau tengok kembali, wa anna Muhammadan qad wati al bilada wa anta tudi'u fi ghairi syai, tudau fi ghairi syai. Sementara Muhammad telah menginjakkan kaki di negerimu dan engkau tidak berada di atas sesuatu. Qal Harith, fa aqamtu min hayni zalati syamsu ila al-lail wa ma ara ahada wa la atlubuhu illa ar-ru'b alladhi dakhalahu. Fa aqamtu min hayni zalati syamsu ila al-lail, maka aku pun, kata Al-Harith, aku pun berdiri di situ. Mulai dari zalati syamsu ila al-lail, mulai dari tergelincirnya matahari di siang hari sampai malam, dan aku tidak melihat seorang pun di sana. Yang dikatakan oleh Uyayna bahwa ada orang yang mengejar, yakni pasukan Rasulullah, pasukan para sahabat, wala yatlubuhu illa ru'b alladhi dakhalahu. Tidak ada yang mengejarnya kecuali rasa takut yang sangat yang telah masuk ke dalam hatinya. Barakallahu alaikum. Ketakutan yang sangat. Faslun, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna Ubay hadrat al-Aslami fi syariyatin, wa kana fi qisatihi ma dzakara ibnu Ishaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ibnu Ubay Hadrat Al-Aslami fi sariyatin, dan pada pasukan kecil. Wa kana min qissati, dan di antara kisahnya yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, anna rajulan min Jusham Ibnu Muawiyah yuqalahu Qais Ibnu Rifa'. Bahwa ada seorang dari kalangan Jusham Ibnu Muawiyah bernama Qais Ibnu Rifa'ah atau Rifa'ah bin Qais atau Rifa'ah bin Qais, akbala fi adadin katsirin hatta nazalu bil ghabati yuridu an yajma'a Qaisan tayyib ala ajma Qais hadha Qaisan ala muharabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akmala fi adadin kathir, mereka datang dengan membawa pasukan yang banyak. Hatta nazalu bil ghabah, sehingga mereka masuk turun di ghabah. Yuridu ayya jema'a Qaisan ala muharabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pengen mengumpulkan atau menggabungkan Qais untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dha ism wa syaraf fi Jusham, dan Qais bin Rifa'ah ini memiliki kedudukan nama kemuliaan di Jusham. Qala fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulaini minal muslimin, dan aku pun dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang dari kalangan muslimin. Faqala ukhruju ila hadzal rajul hatta ta'tu minhu bi khabarin wa ilmin. Siapa ini? Hadrat Al-Aslami. Aku dipanggil Rasulullah bersama dengan dua orang kaum muslimin sambil mengatakan ukhruju ila hadzal rajul, keluarlah menemui orang ini atau mencari khabarnya. Hatta ta'tu minhu bi khabarin wa ilmin, sampai kalian kembali dalam kondisi sudah mendapatkan khabar tentang keadaan mereka ini yang baru datang ini, pasukan yang hendak melakukan sesuatu. Sebagai yang datang dalam kondisi memiliki ilmu. Faqadima ilaina syarifan ajfa fahumila alaiha ahaduna fawallahi ma qamat bihi da'afan hatta da'amahar rijalu min khalfiha bi'aidihim hatta istaqallat wa ma kadat. Waqala taballagu ala hadihi fakharajna wa ma'ana silahuna minan nabli wassuyufi hatta idha jikna qariban minal hadir ma'agurubi syams fakamantu fi nahiyatin wa amartu sahibaya fakaminna fi nahiyatin ukhra min hadiril qawm qultu lahuma idha sami'tumani qad kabbartu wa shaddattu fi nahiyatil askar فكبرا وشدا معي فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبت عليهم حتى خوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعه Ibnu Qais fa akhadha sayfahu faj'alahu fi unuqihi wa qala wallahi la atba'anna athara ra'ina hadha wallahi laqad asabahu syarr fa qala nafaru mimman ma'ahu wallahi la tadhhab nahnu nakfika fa qala wallahi la yadhhabu illa ana qalu fa nahnu ma'ak wa qala wallahi la yatba'uni minkum ahad wa kharaja hatta ya murabi falamma amkanani nafahtuhu bisahmin fawada'tuhu fi fuadihi wallahi ma takallama fawasabtu ilayhi ma fahtazaztu ra'sahu thumma shadadtu fi nahiyatil askar wa kabbartu wa shadda sahibayya fakabbara wallahi ma kana illa an-naja'u mimman kana fihi indaka bikulli ma qadiru alaihi min nisaihim wa abnaihim wa ma khaffa ma'ahum min amwalihim wastaqna ibilan azima wa ghanaman kathira fajina biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajitu bi rasihi ahmiluhu ma'i fa'atani min tilka al-ibila 13 ba'iran fi sadaqi fajama'tu ilayya ahli wa kuntu qad tazawwajtu imra'atan min qaumi fa asdaqtuha 200 dirham fajitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam astainuhu ala nikahi faqala wallahi ma indi ma u'inuka falabithu ayyaman thumma dhakara hadhihi as-sariyah. Kisahnya masya Allah. Tiga orang ini masya Allah. Tiga orang cuma. Qala faqala rasulullah ukhruju ila hadzal rajul hatta ta'tu minhu bi khabarin wa ilmin. Keluarlah kalian dari Madinah ini menuju orang ini yang turun di ghabah di sekitar Madinah, dan jangan kalian datang kecuali membawa khabar, membawa ilmu tentang mereka. Faqadima ilaina syarifan ajfa fahumila alaiha ahaduna fawallahi ma qamat bihi faqaddama ilaina syarifan ajfa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kendaraan untuk kami syarifan unta, unta yang biasa dipakai untuk mengangkut air atau bekerja di ladang, bukan unta perang. Ajfa yakni kurus. Fahumila alaiha ahaduna, tiga orang ini yang diperintah Rasulullah, cuma satu orang yang boleh naik karena kurus. Wallahi ma qamat bihi dha'fan hatta da'amahar rijalu min khalfiha bi'aidihim hatta istaqallat wa ma kadat. Wallahi ma qamat bihi dha'fan, demi Allah ketika onta itu dinaiki, onta itu kan harus menderum dulu, baru orang naik, baru dia berdiri. Onta ini saking kurusnya tidak mampu berdiri lagi setelah ada seseorang di atasnya. Hatta da'amaha ar-rijalu min khalfiha bi'aidihim. Sampai harus dibantu unta itu untuk berdiri dengan beberapa orang. Hatta istaqallat, sampai betul-betul tegak berdiri. Wa ma kadat, dan hampir-hampir dia tidak bisa berdiri unta itu karena kurusnya. Wa qala, dan Rasul mengatakan taballagu ala hadihi. Kendarailah unta ini sampai tujuan. Fakhrajna wa ma'ana silahuna minan nabl wasuyub. Tiga orang cuma. Maka kami pun keluar. Kami sudah membawa persenjataan. Anak-anak panah, pedang. Hatta idza jina qariban minal hadir ma'a ghurubi syams. Sampai ketika kami sudah dekat dengan mereka bersama dengan terbenamnya matahari. Fakaman tupina hiyatin, maka aku pun bersembunyi di satu sisi. Wa amartu sahibayya fakaminna fi nahiyatin ukhra. Kemudian kami fakamana fi nahiyatin, dia mereka berdua pun bersembunyi di sisi yang lain. Min hadiratil qawm, di sekitar orang-orang itu. Kultulahuma idha sami'tumani qad kabbartu wa shaddattu fi nahiyatil askar. Kalau kalian telah mendengar aku bertakbir, wa syaddadtu, dan aku telah berlari, fi nahiyatil askar, di sisi pasukan perangnya mereka, fakabbira wa syudda ma'i, maka bertakbirlah kalian dan berlari juga bersama dengan aku. Wallah inna kadzalika nantadiru an nara gharratan aw nara syai'a. Dengan itu insyaallah kita akan lihat sambil menanti an nara gharra. Baik. Aw nara syai'a, atau kita melihat sesuatu. Wa qad ghashina al-lailu hatta dhahabat fahmatul isha. Wa qad ghashina al-lail, dan malam pun telah meliputi kami sampai dhahabat fahmatul isha, fahmatul isha yani ufuk merah yang ada di sebelah barat begitu terbenam matahari sampai isya. Fahmah Baik. Wa qad kana lahum ra'in qad saraha fi dhalikal balad. Mereka ini memiliki pengembala dengan gembalaannya yang telah dia gembalakan di negeri itu. Jadi ya, di sekitar Madinah karena mereka datang untuk sesuatu. Fa abta 'alaihim pengembala ini lambat pulang hatta takhawwafu 'alaihi. Sampai mereka mengkhawatirkan pengembalaan mereka, gembalanya dan gembalaannya. Faqama sahibuhum Rifa' ibn Qais, maka berdirilah tokoh mereka yang bernama Rifa' ibn Qais. Fa akhadha sayfahu, maka dia pun mengambil pedangnya. Faja'alahu fi unukihi, dia menyelimpangkannya di lehernya. Wa qala wallahi la atba'anna athara ra'ina hadha. Dia pun mengatakan, wallahi niscaya aku akan mengikuti bekas jejak-jejak pengembala kita ini. Wallahi laqad asabahu syarr, demi Allah mungkin telah ditimpa sesuatu. Faqala nafaru mimman ma'ahu, berkata orang-orang yang ada sekitarnya, wallahi la tadhhab, jangan kau yang pergi, nahnu nakfika, biar kami yang pergi, kami akan mencukupi engkau. Faqala wallahi la yadhhabu illa ana, dia pun mengatakan Rifa' bin Qais, wallahi la yadhhabu illa ana, demi Allah tidak ada yang boleh pergi kecuali saya. Qalu fa nahnu ma'aka, mereka mengatakan kami akan mengikuti engkau. Waqala wallahi la yatba'uni minkum ahad. Baik. Dia pun bersikuku mengatakan jangan ada seorang pun yang mengikuti aku. Wa kharaja hatta yamurrabi. Kemudian dia pun keluar sampai dia melewati aku. Falamma amkanani nafahtuhu bisahmin fawada'tuhu fi fuadihi. Begitu dia lewat aku pun memanahnya dan menancapkannya pas di hatinya. Wallahi ma takallam, demi Allah dia tidak berbicara sama sekali, langsung roboh. Fa wasabtu ilaihi fahtazaztu ra'sahu, maka aku pun melompatinya dan aku langsung memenggal, memotong kepalanya. Summa syaddadtu fi nahiyatil askar, kemudian aku berlari di sekitar askar milik musuh. Wa kabbartu, dan aku pun bertakbir. Wa syadda sahibayya fakabbara, kemudian dua sahabat pun berlari dan mereka pun juga bertakbir. Wallahi ma kana illa naja'u mimman kana fi, demi Allah tidak ada yang mereka lakukan kecuali mereka bersegera untuk pergi sambil mengatakan indak ambil yang ada, yang bisa engkau ambil. Bi kulli ma qadiru alaihi min nisa'ihim wa abna'ihim, mereka mengambil secepat mungkin apa yang mereka bisa ambil dari anak-anak mereka, istri-istri mereka. Wa ma khaffa ma'ahum min amwalihim, dan apa yang ringan yang bersama dengan mereka dari harta mereka. Wastaqna ibilan azimah, mereka pun lari meninggalkan tempat itu dan meninggalkan onta-onta mereka dan kambing-kambing mereka. Padahal cuma 3 orang ini, masyaallah. Wastaqna ibilan azima wa ghanaman katsira, dan kambing-kambing yang banyak. Fajina biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun membawa semua itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajitu bi ra'sihi ahmiluhu ma'i, dan aku pun membawa kepalanya. Siapa ini? Rifa'ah bin Qais, barakallahu bikum, atau Qais bin Rifa'ah. Subhanallah, dibawa kepalanya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani min tilkal ibila 13 ba'ira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dari unta-unta itu 13 ekor unta. Barakallahu bikum, fi sadaqi, untuk jadikan mahar menikah. Fajama'tu ilayya ahli, maka aku pun mengumpulkan keluargaku. Wa kuntu qad tazawwajtu imra'atan min qaumi fa asdaqtuha 200 dirham, dan aku pun memberikan untuknya mahar 200 dirham. Fajitu Rasulullah astainuhu ala nikahi, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan kepada beliau untuk pernikahanku. Faqala wallahi ma indi ma u'inuka, kata Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu untuk aku bantu engkau. Falabithu ayyaman thumma dhakara hadhihi sariyah. Barakallahu bikum. Yani beliau pengen menikah dan meminta bantuan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ditugasi untuk tugas ini, dan dengannya dia mendapatkan unta yang banyak, masyaallah. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Subhanallah. Faslun wa ba'atha sariyatan ila idham wa kana fihim Abu Qatadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah, pasukan perang, dari menuju idham. Di pasukan ini ada Abu Qatadah wa Muhallim ibnu Jassamah fi nafarin minal muslimin, bersama dengan kaum muslimin. Famarra bihim Amir ibnu al-Atbat Adbat al-Ashja'i ala qu'udin lahu ma'ahu mutayyi'un lahu wa watabun min labanin fasallama alaihim bitahiyatil Islam fa'amsaku anhu wa hamal alaihi Tayyib Muhallim ibn Jassamah faqatalahu li syai'in kana bainahu wa bainahu wa akhadha ba'irahu wa mutayyi'ahu falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabara fanazala fihim al-Qur'an ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum as-salam lasta mu'mina tabtaguna ardhal hayati dunya fa indallahi maghanim katsir kadhalikum kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Famarra bihim Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Di pasukan ini bertemu dengan seorang yang bernama Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i. Ala qu'udin lahu ma'ahu mutayyi'un lahu wa watabun min laban. Di atas ontanya dan perlengkapannya. Fasallama 'alaihim, kemudian Amir memberi salam kepada pasukan ini. Bitahiyatil Islam, fa'amsaku anhu. Maka sahabat yang lainnya menahan diri. Wa hamala alaihi Muhallim ibnu Jassamah. Dan Muhallim ibnu Jassamah justru menyerangnya sampai membunuhnya. Li syai'in kana bainahu wa bainahu, karena sesuatu yang pernah dulunya terjadi antara dia dengan orang ini. Wa akhadha ba'irahu wa mutayya'ahu. Mutayya'ahu. Dan sahabat ini pun mengambil ontanya dan perbekalannya. Tapi perbekalan yang sedikit. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarul khabar. Maka begitu sampai ke Rasulullah, mereka pun mengkhabarkan khabar kisah kejadiannya. Orang ini telah beri salam. Assalamualaikum, berarti dia muslim. Barakallahu bikum. Ternyata diserang dan dibunuh. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka hendaknya kalian mencari tahu, memastikan keadaan satu kaum mereka muslim atau tidak. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam lasta mu'mina, dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang memberi salam kepada kalian, kalian mengatakan bahwa mereka bukanlah kaum muslimin. Tabtaguna ardal hayatid dunya, kalian dengan itu hanya sekedar menginginkan perkara dunia. Fa innallahi maghanim katsira. Kalau cuma sekedar dunia yang kalian inginkan, di sisi Allah banyak sekali. Kadzalika kuntum min qablu. Kalian dulu itu sama seperti mereka. Sebelum mendapat hidayah, ya kafir persis seperti mereka. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, kemudian Allah beri minnah, pemberian berupa hidayah kepada kalian. Fatabayyanu, maka hendaknya kalian mencari tahu kepastian berita tentang satu kaum. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah SWT maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Falamma qadimu ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu ba'da ma qala amantu billah. Setelah datang pasukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqataltahu ba'da ma qala amantu billah?" Apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah? Subhanallah. Walamma kana 'amu Khaybar ja'a Uyainah bin Badr yatlubu bidami 'Amir bin al-Athbat al-Ashja'i wa huwa sayyidu Khais. Ketika di tahun Khaybar, ja'a Uyainah bin Badr, datanglah Uyainah bin Badr yatlubu bidami 'Amir bin al-Athbat, menuntut darahnya 'Amir bin al-Athbat al-Ashja'i wa huwa sayyidu Khais. Wa kana al-Aqra ibn Habis yaruddu an mahallihim wa huwa sayyidu Khindif. Dan Aqra ibn Habis yaruddu an muhallin tayyib, yani membela, wa huwa sayyidu Khindif. Khindif faqala Rasulullah SAW liqaumi 'Amir, hal lakum an ta'khudhu al-ana minna 50 ba'iran wa 50 idza raja'na ila al-Madinah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya Amir yang telah dibunuh tadi, dan Rasulullah sallallahu berlepas diri, dia sudah muslim, maka Rasulullah harus membayar apa? Membayar diatnya. Kata Rasulullah, hal lakum an ta'khudhu al-ana minna 50 ba'iran, maukah kalian mengambil dari kami sekarang ini 50 ekor onta dan 50 ekor lagi ketika kita sampai di Madinah. Subhanallah. Faqala Uyainah bin Badr, wallahi la ada'uhu hatta udhiqa nisa'ahu minal hurqati misla ma adhaqa nisa'i. Taib. Berkata Uyainah bin Badr, wallahi la ada'uhu, Allah, demi Allah aku tidak akan membiarkannya sampai aku akan merasakan kepada istri-istrinya al-huraqah, yakni tersayatnya hati mereka sebagaimana tersayatnya hati-hati perempuan-perempuan kami dengan kematiannya tadi. Barakallahu fikum Amir. Falam yazal bihi hatta radu biddiyati. Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membujuknya sampai mereka pun mau untuk menerima diat. Mereka mau menuntut balas, menuntut darah. Ya, darah dibalas dengan darah maunya. Taifaja'u bi muhallim hatta yastaghfira lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam maqama baina yadayhi qala Allahumma la taghfir li muhallim. Waqalaha salasan faqama wa innahu la yatalaqqa dumu'ahu bi tarafi thawbihi. Tayyib. Falam yazal bihi hatta radu bihi. Faja'u bi muhallim hatta yastaghfira lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka sepakat bahwa mereka akan menerima 50 ekor unta itu sekarang, barakallahu fikum, dan nantinya setelah sampai di Madinah, faja'u bi muhallim, maka muhallim pun yang membunuh tadi, membunuh Amir tadi, didatangkan dan Rasulullah memintakan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qama baina yadayhi qala Allahumma la taghfir li muhallim. Subhanallah. Baik, dendam luar biasa. Ketika dia sudah ada di hadapannya, dia pun langsung, Allahumma la taghfir li muhallim. Ya Allah, jangan kau bunuh muhallim. Waqala thalathah, tiga kali, faqama wa innahu la yatalaqqa dumu'ahu bi tarafi thawbihi. Dia pun pergi sambil mengusap air matanya. Taib Uyainah, masya Allah. Qala Ibn Ishaq, wa za'ama qawmuhu anna istaghfar, annahu istaghfara lahu ba'da dhalika. Qala Ibn Ishaq, wa haddathani Salim, Abu Nadr qala lam yakbalu adziyata hatta qama al-Aqra ibn Habis. Taib, faqala bihim, faqala ya ma'ashara Qais, sa'alakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatilan tatrukunahu liyasluha bihi bainan nas, wa man'atumuhu iyyahu. Afa amintum an yaghdhaba alaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaghdhabu Allahu alaikum lighadabihi, aw yal'anakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayal'anukum Allahu bil'anatihi, wallahi la taslimannahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw la atiyanna bi 50 min bani Tanim kulluhum yashhaduna an al-qatila ma salla qat. Baik. fala atullanna damahu falamma qala dhalika akhadhu diyata qala lam yaqbalu diyata wa hadatsani salim abu an-nadhr qala lam yaqbalu diyata hatta qama al-aqra bin habis. Mereka belum mau menerima diat 50 ekor unta. Baik, dan setelahnya yakni 50 berikutnya. Enggak mau dia. Sampai berdilah Aqra bin Habis, faqala bihim, dan Aqra bin Habis yakni berbincang dengan mereka, faqala ya ma'asyara Qais, sambil mengatakan wahai orang-orang Qais, sa'alakum Rasulullah qatilan tatrukunahu liyusliha bihi bainan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kalian qatilan tatrukunahu, untuk kalian tinggalkan, liyusliha bihi bainan nas, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan islah antara manusia ini. Fama'atumuhu iyyahu, kalian tidak mau, kalian menuntut darah. Afa amintum ayyaghdaba alaikum Rasulullah, apa kalian merasa aman kalau Rasulullah murka atas kalian, maka dengannya Allah pun murka atas kalian, atau Rasulullah melaknati kalian sehingga Allah pun melaknati kalian? Wallahi la taslimannahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw la atiyanna bi 50 min bani Tamim kulluhum yashhaduna anna al-qatila ma shalla qat. Baik. Fala atullanna damahu. Kalian mau menerima ini atau aku akan mendatangkan 50 orang dari bani Tamim semua mempersaksikan bahwa yang terbunyi belum pernah melakukan salat. Artinya masih kafir dan berhak untuk dibunuh. Falam makalah dalika akhaduddiyah, maka ketika Aqra mengatakan itu semuanya, akhirnya mereka pun menerima diat tersebut. Wallahu a'lam. Alhasil barakallahu fikum, kisah-kisah ini membuat barakallahu fikum kita semakin bertambah wawasan, pengetahuan, sekaligus bertambah ilmu, karena perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat dengan ilmu. Barakallahu fikum, syarat dengan ahkam. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.